السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita. Sampai detik ini kita bisa duduk kembali bersama Riyadhus Shalihin, salah satu buku yang sangat fenomenal dan semakin besar keutamaannya ketika kita kembali belajar dan kembali menuntut ilmu di salah satu bulan-bulan haram, bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan haji, bulan Dzulqa'dah, bulan yang syarat akan makna dan penuh dengan ibadah, di mana amal ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam tafsir surat At-Taubah ayat 36. Maka bersyukurlah kita bahwa Allah memberikan taufik sehingga kita bisa belajar dan menuntut ilmu agama, mengerjakan kewajiban kita. Karena menuntut ilmu itu bukan aktivitas sambilan, hadirin. Bukan dikembalikan ke selera kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah yang memberikan taufiknya sehingga kita bisa menuntut ilmu. Sebagaimana minta terus pertolongan agar Allah kasih ilmu yang bermanfaat. Sebatas ikut kajian belum tentu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebatas memahami belum tentu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa kita manfaatkan, ilmu yang melahirkan amal ibadah dan berakhir bermanfaat pada hari kiamat kelak. Jadi selalu minta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana jaga syahadatin kita, jaga iman dan tauhid kita, dan terus jaga komitmen kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin, kembali bersama Riyadhus Shalihin dan kembali bersama bab al-muhafadzah ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adabiha. Bab menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya. Dan kita masuk hadis yang ke-164. Hadis ke-9. Kembali bersama Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini sangat keseharian, hadirin. Namun banyak di antara kita yang belum tahu, dan yang udah tahu suka lupa terhadap hal ini. Jadi banyak di antara kita ini belum tahu hadis ini, belum tahu sunnah ini. Dan yang udah tahu kadang-kadang suka lupa. Padahal ini sederhana, simple, tapi syarat akan keberkahan. Syarat akan hikmah. Mari kita bersama Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis yang ke-164. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati seluruh kita dimanapun berada. Semoga Allah merahmati kaum muslimin, semoga Allah menjaga bangsa dan tanah air kita. Beliau menyampaikan anhu, dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi laqil asabi'i wa sahfah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar kita menjilat jari jemari kita dan piring kita. Wa qala innakum la tadruna fi ayyiha al-barakah, rawahu Muslim. Karena kalian itu tidak tahu di mana keberkahan itu berada. Karena kalian tidak tahu di mana keberkahan itu berada. Hadirin Allah muliakan, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjilat jari kita setelah makan. Itu maksudnya setelah makan. Dan membersihkan piring kita. Lalu Nabi mengatakan, kalian gak tahu di mana keberkahan itu berada. Itu riwayat pertama. Kita masuk ke riwayat kedua. Nabi SAW mengatakan, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha." Apabila satu suapan salah seorang dari kalian jatuh. Jadi ada makanan jatuh gitu loh. Tumpah, nah itu. Falyakhudha. Falyakhudha. Maka hendaknya dia mengambilnya. Falyumit ma kana biha min adha. Lalu dia bersihkan makanan yang jatuh atau tumpah itu dari kotoran atau debu yang bisa jadi menempel ketika jatuh ke tanah atau jatuh ke lantai tersebut. Jadi dibersihkan. Wal yakulha. dan hendaknya dia memakannya. Wala yada'aha lisyaitan, dan janganlah dia biarkan makanan itu sehingga dia berikan untuk syaitan. Wala yamsah yadahu bil mindil, dan jangan dia bersihkan tangannya dengan sapu tangan atau tisu atau hal lain. Hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dia jilati dulu jari-jarinya. Jadi dia jilat jari-jarinya, mencilati jari. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah, karena dia enggak tahu di bagian makanan yang mana keberkahan itu berada. Jadi dalam riwayat ini, apabila ada yang jatuh nih dari makanan kita, maka diambil lalu dibersihin kalau ada kotoran. Lalu dimakan, dan jangan dibiarkan untuk syaitan. Dan kalau habis makan, jangan langsung bersihkan dengan sapu tangan. Langsung bersihkan dengan tisu, mau kering atau basah. Sampai dia jilati dulu jari-jarinya itu, karena dia gak tahu di mana keberkahan itu berada. Itu riwayat yang kedua, hadirin. Menarik, hadirin, ya. Riwayat yang ketiga, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai min sya'nihi, sesungguhnya syaitan itu selalu hadir menyertai salah seorang di antara kalian di setiap urusannya. Di setiap urusannya. Hatta yahduruhu 'inda ta'amih. Sampai-sampai syaitan itu hadir ketika dia makan. Fa idza saqatat min ahadikum luqmah, maka apabila ada suapan makanan salah seorang dari kalian itu jatuh, ada makanan yang jatuh, fal yumit maka nabiha min adha, maka hendaknya dia singkirkan kotoran yang menempel di makanan tersebut, dibersihin, fal yakulha, lalu ia makan makanan itu. Wala yada'aha lisyaitan, dan jangan dibiarkan untuk syaitan. Ini tiga riwayat yang dibawakan al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi riwayat yang ketiga ini, sekali lagi, syaitan itu selalu hadir, selalu datang menyertai setiap kita atau salah seorang dari kalian dalam segala urusan-urusannya. Dalam segala urusan-urusannya. Sampai ketika kita makan, syaitan itu hadir. Syaitan itu hadir. Maka apabila ada yang jatuh, jangan dibuang, tapi bersihkan yang kotor. Bersihkan yang kotor. Lalu makan, dan jangan tinggalkan untuk syaitan. Jangan tinggalkan untuk syaitan. Hadirin yang Allah muliakan, inilah beberapa riwayat yang membuka pikiran semoga membuka hati kita juga untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kurang familiar, kurang populer di tengah-tengah kita. Nah, ini waktunya kita amalkan dan hidupkan. Kita masuk ke pelajaran yang dijelaskan oleh para ulama. Pelajaran yang pertama, kata para ulama, salah satu adab dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan itu adalah tidak membuang-buang makanan atau sisa makanan, atau tidak meninggalkan makanan yang ada di yang makanan kita yang ada di piring kita. Jadi nggak dibuang. Jangan tinggalkan sedikit pun. Itu hukum asal ya, hukum asal. Jangan tinggalkan sedikit pun, termasuk sisa makanan yang ada di tangan atau jari-jari tangan kita atau yang ada di piring kita. Atau yang jatuh diambil. Itu hukum asal. Jadi kita bicara tentang kondisi asalnya dulu atau hukum asalnya dulu. Jadi salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak meninggalkan bahkan satu butir nasi pun gitu loh, kalau bahasa kita sekarang, yang ada di piring maupun yang ada di jari jemari tangan kita. Jadi yang ada di piring maupun yang ada di jari jemari kita, semua sapu bersih. Bahkan yang jatuh pun, itu yang jatuh. Yang jatuh pun, yang keluar dari piring atau jatuh ke lantai. Hukum asalnya tidak dibiarkan. Diambil, dimakan. Itu hukum asal. Jadi jangan tinggalkan di jari jemari kita. Jangan tinggalkan makan itu tersisa di piring. Dan jangan sampai jatuh. Dan kalau jatuh, dimakan. Gitu lah. Dan yang ada kotor-kotornya dibersihin, gitu loh. Jelas ini jamaah, nah itu ya. Jadi dijilatin aja gitu tangan, gitu. Yang di piring dibersihkan. Itu poin. Jadi ini intinya tidak menyisakan makanan yang ada di yang kita makan, jadi baik di tangan, di piring itu. Jelas hadirin. Jadi ini bukan sebatas menjilat jari semata. Makanya kalau pertanyaan, kalau kita makan pakai sendok tetap disunahkan nggak menjilat jari? Allah Ta'ala tidak. Gitu. Itu yang pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, hukum melakukan hal ini. Hukum melakukan hal ini. Jamaah yang Allah muliakan, mayoritas para ulama menyatakan bahwa hukum menjilat jari habis makan, sapu bersih dari piring, membersihkan piring, atau mengambil makanan yang jatuh lalu dimakan, dibersihkan dulu, itu semua hukumnya sunnah. Itu semua hukumnya sunnah. Itu semua hukumnya sunnah. Jadi ini adalah sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Nah, itu. Jadi maksud sunnah Nabi yang hukumnya sunnah apa sih? Tuntunan Nabi SAW yang hukumnya sunnah. Kan sunnah Nabi ada yang sunnah, ada yang wajib. Sebagai amanat ilmiah, sebagian para ulama seperti Ibnu Hazm, seperti Al-Imam Ibnu Hazm, itu mengatakan hukumnya wajib. Karena kita tahu mazhab fikihnya Ibnu Hazm itu zahiri. Zahiri. Jadi sangat berpengaruh dengan zahirnya ayat, teks. Jadi teks-teks tekstual dari dalil tersebut. Jadi beliau mengatakan, dan beberapa ulama, hukumnya wajib. Tapi Allah Ta'ala misawab, yang dengan keterbatasan ilmu kami yang lebih kuat dengan seluruh dalil-dalil yang ada, adalah kembali ke pandangan mayoritas para ulama, mayoritas, yaitu hukumnya sunnah. Jadi sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya bisa kita petik. Pelajaran yang berikutnya, sunnah-sunnah ini apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan keutamaan berikut ini. Yang pertama, hadirin, mendapatkan pahala mengikuti tuntunan dan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu hadirin, mengikuti atau pahala mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mendapatkan hidayah dan tambahan hidayah. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 54, wa in tuti'u tahtadu. Dan jika kalian taat kepadanya, taat kepada Rasul, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Masya Allah, akan mendapatkan hidayah. Akan mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita taat nih, saat kita makan, habis makan, makan jarinya, jari kita jilat, lalu piring kita bersihkan, lalu ketika ada yang jatuh kita ambil, kalau kotor kita bersihkan dulu lalu kita makan. Maka setelah makan itu iman kita bertambah, jemaah. Allah kasih hidayah dan taman hidayah kepada kita, Masya Allah. Karena ada banyak orang nih, jemaah, itu aktivitas makan itu justru ladangnya maksiat. Loh, kok maksiat sih, Ustaz? Karena aku gak makan makanan yang haram. Aku gak makan babi, misalnya, gak minum khamr. Coba dia lihat. Emangnya maksiat hanya itu aja? Ada banyak orang pas makan ngomongin orang. Gitu. Cerita ngalor ngidul. Jadi makan itu jadi tempat maksiat. Jadi alih-alih iman nambah, iman itu justru merosot. Iman justru merosot. Hidayah itu justru menjauh. Kenapa? Coba evaluasi. Tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi betul hukumnya ini hanya sunnah, dalam tanda kutip ya, hanya bukan meremehkan, tapi maksudnya bukan wajib. Tapi kalau kita mengikuti beliau, kita akan dapat hidayah. Dan ini indahnya agama kita, jamaah. Jadi untuk dapat hidayah tidak terbatas dengan aktivitas sholat atau baca Quran atau di masjid, walaupun itu sangat penting. Tapi kita juga bisa dapat hidayah ketika kita makan. Dan mereka mengikuti sunnah Nabi SAW dan taat kepada arahan Nabi SAW. Wa in tuti'uh tahtadu. Dan kali apabila kalian mengikuti Rasul, taat kepada Rasul, kalian akan dapat hidayah. An-Nur 54. Jadi kita mengikuti Nabi SAW. Jadi aktivitas makan itu nambah kekuatan iman, nambah semangat ibadah. Ada orang habis makan malas. Ini harus dievaluasi. Makannya ini ngikutin sunnah Nabi SAW apa enggak? Jadi malas ibadah. Ada orang gara-gara makan malam enggak sholat maghrib. Ada banyak. Diundang makan di restoran. Jam berapa? Jam 6. Enggak sholat dia. Gimana? Jadi makannya itu ngejauhin dia dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak berkah. Enggak dapat hidayah. Jadi kita dapat hidayah, jemaah. Mengikuti tuntunan Nabi SAW. Yang kedua, hadirin Allah muliakan. Kata para ulama, dengan mengikuti sunnah ini, maka kita akan mendapatkan berkah dari makanan kita. Karena Allah kasih keberkahan di makanan-makanan kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan ketika menjelaskan hal ini, kata beliau rahimahullah, inna ta'ama alladhi yahduruhul insanu fihi barakah. Sesungguhnya makanan yang ada di hadapan seorang manusia itu ada keberkahan. Jadi makanan yang ada di hadapan kita itu ada keberkahan. Tapi yang jadi PR, wala yadri anna tilkal baraka fima akalahu au fima baqiya ala asabi'ihi au fima baqiya fi asfali qas'a au fil luqmati saqitah. Tapi yang jadi masalah, kita ini enggak tahu, seorang manusia itu enggak tahu berkahnya ada di mana. Apakah berkahnya di yang telah dia makan atau yang masih tersisa di jari-jarinya? Atau mungkin masih tersisa di piring, atau yang jatuh, yang jatuh di lantai itu. Hadirin Allah muliakan, maka seyogianya seorang muslim itu menjaga semua kemungkinan itu agar kita mendapatkan keberkahan. Dan kita mendapatkan keberkahan, kita gak tahu yang mana nih gitu. Apakah yang udah kita makan atau masih ada di piring, atau yang ada di jari-jari kita, atau yang jatuh. Maka karena kita nggak tahu, sapu bersih gitu loh, sapu bersih. Ngomong-ngomong nih, berkah itu apa sih Ustaz? Kan gitu ya, berkah itu apa? Hadirin, berkah itu kebaikan yang langgeng dan berkembang. Kebaikan yang langgeng dan berkembang. Dan yang dimaksud keberkahan di makanan, catat baik-baik, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maksud berkah di makanan apa sih? Ma yahsul bihi takdhiyah. Maksudnya adalah, maksud kebaikan di sini adalah kita dapat makanan yang bergizi untuk tubuh kita. Untuk tubuh kita. Lalu yang kedua, selamat dari ada mungkin gangguan, hal yang buruk, efek samping dari makanan tersebut. Yang berikutnya, wayuqawi ala ta'atillahi wa ghairi dhalik. Makanan itu akan memperkuat kita untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi bagus untuk tubuh, fisik, lalu gak ada efek samping, selamat dari efek sampingnya gitu loh. Habis makan gak pusing, habis makan gak drop, gak samurat, kolesterol, dan membuat kita kuat untuk bisa taat kepada Allah, untuk bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hadirin. Jadi berkah, makan itu berkah. Maka kita sapu bersih. Kita ini sapu bersih. ulama mengatakan seperti dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, salah satu ulama kontemporer, bahwa belum menyampaikan sudah ada riset di dunia kedokteran bahwa menjilat jari setelah makan itu tuh faedah positif. Bukan sebaliknya. Tapi justru banyak faedah. Tapi beliau ingatkan, ini sebatas mengetahui salah satu hikmahnya saja. Dan untuk menambah porsi keyakinan kita. Adapun hukum asal, kita melakukan ini bukan hasil riset, tapi karena Nabi SAW yang mensunahkan untuk kita. Itu poinnya. Karena sebagian orang dikritik para ulama baru mau mengamalkan sunnah Nabi SAW jika sudah dibuktikan atau ada hasil risetnya di sebuah disiplin ilmu. Kata para ulama, kalau orang baru mau melakukan setelah ada hasil riset, sebenarnya dia tuh kayaknya beriman sama hasil riset itu, bukan ke Nabi SAW. Kalau orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ada atau tidak hasil riset itu, dia tetap semangat ngamalin, karena dia yakin apa yang diajarkan oleh Nabi SAW gak mungkin menghancurkan kita. Dia yakin ini wahyu. Masih ingat An-Najm ayat 3 dan 4, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya jika berkaitan dengan agama Allah, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini wahyu. Jadi pasti berfaedah, pasti bermanfaat jika semuanya dikerjakan dengan benar. Itu hadirin. Aku gak biasa, Ustaz. Mulai sekarang dibiasakan. Gak ada kata terlambat dalam rangka mengikuti Nabi SAW. Berkah, berkah, insya Allah. Bersihkan itu piring, ambil yang tumpah. Gitu jemaah. Dan keberkahan, kita nggak tahu di mana keberkahan. Ini menunjukkan sapu bersih, dan lagi-lagi ternyata hasil riset pun mengatakan hal yang sama. Itu poin jamaah sekalian. Dan tentu saja kan, kita sepakat bahwa sebelum makan kita cuci tangan dulu yang bersih. Cuci tangan dulu. Itu juga jari itu yang kita gunakan untuk makan makanan-makanan tersebut. Jadi gak ada masalah. Itu poin. Jadi kita dapat keberkahan. Dan ingat selalu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah katakan di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, dan bertakwa kan menjalankan perintah, menjauhi larangan, kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tapi yang jadi masalah, mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka gak percaya, maka kami siksa mereka terhadap atau atas perbuatan mereka. Nah ini kita percaya gak nih? Kita dustakan atau kita imani? Kalau kita imani, kalau kita imani kata Allah, dan kita bertakwa, Allah bukakan keberkahan. Dan kalau kita gak bisa mengimani hal-hal yang sederhana seperti andap makan ini, gimana kita mengimani hal-hal yang jauh lebih besar? Atau sebaliknya, kadang-kadang orang itu kontradiksi. Anda percaya gak ada surga? Percaya. Kenapa? Kan Nabi udah bilang ada surga. Nah itu kenapa? Makanan dibiarin aja. Ya itu kan, kenapa gak dijilat itu tangan? Aduh gak enak lah, risih lah. Loh kak, surga aja anda percaya, masa ini gak percaya? Ini kan lebih simpel daripada beriman tentang surga. Ini kan hal yang jauh lebih sederhana. Kalau kita beriman tentang surga, azab kubur, ini mah insya Allah lebih mudah lagi kita beriman bahwa dengan menjilat itu berkah, bersihin makanan itu berkah, ambil yang kotor itu yang jatuh itu menjaga keberkahan. Itu pelajaran ke pelajaran, apa manfaat kedua. Manfaat ketiga kata para ulama, adab-adab ini atau sunnah-sunnah ini kalau kita lakukan, kita mendapatkan akhlak yang mulia yang bernama tawadu. Tawadu ini dijelaskan oleh Imam bin Shalih Utsaimin. Jadi kalau kita lakukan ini nih, ini akan melatih ketawaduan kita sebagai seorang hamba. Tawadu dari semua sisi. Tawadu kepada Allah dan Rasulnya. Memangnya bisa? Iya. Tawadu kepada Allah dan Rasulnya artinya menerima kebenaran, menerima apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Itu tawadu. Tanpa harus diribetin. Sudah. Hadisnya sahih, valid, pemahamannya benar. Ini keterangan para ulama dari masa ke masa. Terima udah. Jangan ngebantah, jangan ngedebat. Terima, itu tawadu, rendah hati. Lalu juga melatih tawadu kita kepada makhluk juga. Dan kita lakukan sunnah-sunnah ini. Ada yang jatuh, kita ambil lagi, lalu kita makan. Itu mengobati sekaligus mengubur sifat kesombongan, keangkuhan, merasa diri berkelas gitu. Loh kok diambil lagi? Ya ini sunnah Nabi, kan enak. Pas itu gak diambil nasinya, enggak. Masa diambil? Nah itu ada sisi merasa tinggi yang terselubung, diambillah. Jadi tawadu, merendahkan hati. Coba deh kita amalkan ini, ada tambahan kekuatan tawadu dalam hati kita, dan juga aman. Hasil riset membuktikan bagus. Dan memang selalu begitu kalau diajarkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sunnah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi ngamalin itu. Emang kita lebih mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lebih ngerti tentang kebersihan dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lebih bergengsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalamin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan ini, jemaah. Jadi tawadhu lah. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi melatih ketawaduan. Yang berikutnya kata para ulama, hurmani syaitani min akliha. Ini mencegah syaitan untuk memakan makanan tersebut. Mencegah syaitan untuk memakan makanan tersebut. Itu tadi. Makanya tadi lihat hadis yang atau riwayat yang ketiga. Riwayat yang ketiga dan riwayat yang kedua juga. Riwayat yang kedua, wala yada'ha li syaitan. Janganlah dia tinggalkan untuk syaitan. Lalu riwayat yang kedua, inna syaitan yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'ni hatta yahdurahu 'inda ta'ami. Syaitan itu hadir di setiap kondisi. Maka kita loncat sedikit, wala yada' hadis syaitan. Jangan tinggalkan untuk syaitan. Jangan. Jangan kasih buat syaitan. Itu penting. Itu faedah besar. Anda sisakan, Anda kasih buat syaitan. Ya pantasan aja Anda kesulitan ngadepin dia, wong Anda yang kasih makan. Jangan kasih buat syaitan. Jangan kasih buat syaitan. Itulah. Musuh itu jadi kasih makan, jemaah, dalam tanda kutip. Ini musuh yang paling jahat di dunia udah syaitan. Inna syaitan lakum adu. Syaitan itu musuh. Kok musuh Anda? Anda suplai itu loh. Ya nanti kalau dia kuat, ada yang dihabisi. Musuh itu jadi suplai. Jadi suplai. Anda kasih makanan, ya dia akan nerkam Anda. Ya siapa tahu syaitan dapat hidayah, Pak Ustaz. Ya gak bisa, Dirin. Udah dijamin sama Allah. Dan ini sabda Nabi. Jangan pakai akal-akalan. Jangan pakai akal-akalan. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini membuka mata hati kita bahwa syaitan itu hadir dimanapun kita berada. Syaitan itu hadir dimanapun kita berada. Jadi tadi udah faedah, sebelum biar nggak bingung, tadi faedahnya apa? Pertama, mengikuti sunnah Nabi, dapat keutamaannya, lalu keberkahan, ketawaduan, dan tidak kasih itu buat syaitan. Pelajaran berikutnya, syaitan itu ternyata hadir. Jadi itu jamaah, dia itu lebih rajin daripada kita, tahu enggak? Dia enggak pernah absen nih. Yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Syaitan itu hadir. Di tengah-tengah salah seorang, di setiap urusannya hadir dia, sampai hadir ketika kita makan. Hadir ketika, oh, kita sholat aja ada syaitan yang ganggu kok, apalagi kita makan. Lagi sholat nih, itu syaitan ada yang ganggu. Itu lagi sholat, makanya banyak yang gak khusyuk. Ini kita harus waspada terus. syaitan itu hadir di setiap momen, di setiap momen, di setiap aktivitas. Dia merasa aman. Syaitan itu hadir. Syaitan itu hadir. Maka takut, artinya gini loh, waspadalah. Dan jangan sampai kita takut karena permainan dia. Aduh, jangan tinggalkan, pokoknya lo tidur sama gue ya, ini kamar kayaknya nih angker, gue takut ada setannya. Ya ditemenin teman juga ada setannya, jamaah. Emangnya kalau teman kita ada setan? Ingat, setan tuh ada di mana-mana, hadir terus. Ini sabda Nabi SAW. Jadi jangan salah kaprah. Tiba-tiba ada orang dengar suara di luar kamarnya. Pasti cek gak ada orang sama sekali misalnya. Langsungin. Aduh, jangan di luar ada ini. Di luar, di dalam kamar ada terus semua. Mau di luar, mau di dalam kamar ada. Inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih. Sesungguhnya syaitan itu hadir, hadir dia. Min kulli syai'in min sya'nih, di semua urusan kita, di semua aktivitas kita. Ini Nabi SAW yang mengatakan dengan wahyu, jamaah, dengan wahyu hadir di semua kesempatan. Sampai kita wafat, makanya kan Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, diriwayatkan saat beliau menjelang sakratul maut, itu syaitannya tuh masih goda. Kata syaitan, engkau sudah selamat dari saya. Lihat, jago banget dia nih. Engkau telah selamat dari saya. Kata Imam Ahmad, belum, sampai saya wafat beneran. Dengan husnul khotimah itu baru selamat. Jadi syaitan ingin membuat orang itu merasa aman. Sehingga begitu orang merasa aman, dia akan lengah. Begitu lengah, diserang sama dia. Jadi makanya bisik, bukan setannya nyerah, bukan. Oh, mungkin setannya Imam Ahmad udah nyerah, Pak Ustaz, karena Imam Ahmad kan alim, rajin ibadah. Loh, bukan, itu strategi. Seakan-akan udah selesai. Itu kalau bahasa apa, bahasa olahraga itu, biar orang tuh selebrasi sebelum selesai. Jadi celebrate too early itu kan bahaya banget. Orang selebrasi padahal belum finish. Selebrasi sebelum wasit niup peluit pertandingan selesai. Itu yang diincar sama syaitan. Biar lengah, lengah diserang. Jadi syaitan tuh ada di mana-mana. Solusinya apa? Ini solusinya. Kembali kepada Allah dan ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini solusinya. Solusinya bukan mengerjakan hal-hal yang aneh-aneh, apalagi itu merupakan kesyirikan. Solusinya kembali kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin. Dan jangan pernah ngeremehin sunnah Nabi. Begitu kita remehin, kita dikendalikan sama dia. Amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan anggap remeh ini. Cuman ini kan cuma apa menjilat aja, membersihkan piring aja, terus ngambil yang jatuh, apa ini? Loh, Anda tuh bisa dengan ini, syaitan nggak bisa serang Anda. Ini sunnah Nabi SAW. Jadi kerjakan sunnah Nabi SAW dari yang besar sampai yang kita anggap kecil. Dan kita udah jelaskan kemarin, perintah itu pada dasarnya lihat siapa yang memerintahkan, bukan apa perintahnya. Mau perintahnya sederhana, tapi kalau minta itu bos kita, kita akan kerjain. Ini bukan bos, ini Nabi kita SAW. Jadi jangan pernah meremehkan. Hati-hati, syaitan ada di mana-mana dan dia hadir di kegiatan-kegiatan kita. Jadi kembali kepada Allah dan ikuti sunnah Nabi SAW dalam momen tersebut. Insya Allah Allah akan jaga kita. Yang terakhir, hadirin, yang terakhir, atau dua poin singkat aja. Yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, ini adalah hukum asal sebagaimana kita katakan tadi, hukum asal. Artinya kalau ada kondisi di mana kita tidak melakukan hal tersebut, menjilat, menghabiskan, mengambil yang jatuh, karena faktor lain yang juga syar'i dan ada dalilnya, bukan karena faktor meremehkan sunnah Nabi SAW, bukan karena faktor tidak acuh pada sunnah Nabi SAW, bukan karena faktor malas menjalankan sunnah Nabi SAW, bukan karena faktor-faktor itu, tapi mungkin ada faktor lain, maka tidak ada masalah. Dan insya Allah kita pun dapat pahalanya kalau faktornya itu syar'i. Kenapa? Kan itu tadi, kan yang pertama ini hukum asal, yang kedua hukumnya sunnah, artinya kalau tidak dikerjakan tidak berdosa, yang ketiga alasan kita bukan meremehkan, alasan kita bukan malas dan seterusnya. Contoh, sebagai contoh nih, misalnya kita ke rumah orang, lalu biasa kalau tuan rumahnya baik dan semangat, diambilin sampai itu nasi segunung. Ini bahasa-bahasa hiperbola aja, kita tuh gak biasa makan nasi gitu, dan berantakan kalau kita makan nasi gitu. Atau diambilin pedes banget gitu loh, gitu pedes banget. Dan dia tuh pede banget, ini sambal buatan aku ya, dikasih sambal sebanyak-banyaknya. Kan kita, aduh. Dan kita tuh tipikalnya madhab gudeg gitu loh, dan madhab makanan-makanan mungkin Jawa Tengah gitu-gitu yang manis. Enggak, aduh. Kita ini bukan madhab masakan Padang misal demikian. Tiba-tiba dikasih santan, aduh gak bisa nih. Atau kita punya pantangan karena sakit, tiba-tiba dikasih ini, maka coba, udah dikasih, subhanallah, gak bisa kita habiskan. Mungkin kita bisa makan sedikit, tapi gak bisa kita habiskan. Gak ada masalah, hadirin, gak ada masalah. Jadi jangan dipaksa, bukan itu poinnya. Insyaallah gak ada. Terlalu banyak gitu misalnya yang ngasih salah, makanannya gak bisa kita makan atau apalah. Jadi kita tidak melakukan itu meninggal, bukan karena meremehkan, enggak, tapi karena ada faktor lain. Atau jatuh masuk ke selokan, masuk ke got, ya gak usah dikejar itu satu butir nasi itu, ya udah masuk ke selokan, dicari lagi, ya enggak. Atau begitu ada 3 butir nasi jatuh depan, kita lagi makan mungkin di ini, ada orang lewat pakai sepatu bot, terus keinjek itu nasi, terus digini-giniin sama dia. Ya udah, enggak usah diambil lagi. Enggak usah diambil lagi, udah. Qadarullah wa syafa'at. Udah diinjek, diambil lagi. Tapi itu udah enggak mungkin. Tapi makanya kata para ulama, kata Imam Muslim Utsaimin, saya sebutkan, kata beliau, dan di antara faedah juga, layan bagi linsan an yakula ta'aman fihi adha. Tidak seyogyanya seseorang memakan makanan yang ada kotorannya di situ. Kan makanya kata Nabi SAW, apa? Kalau jatuh, bersihkan dari kotoran. Bersihkan. Artinya kalau nggak bisa dibersihkan, ya udah gitu loh. Nggak usah dipaksakan makan. Jangan makan yang ada kotorannya, gitu poinnya. Kalau nggak bisa dibersihkan, nggak ada masalah. Udzur insyaallah. Jelas ini hadirin. Nah ini hukum kayak gini. Jadi kita tuh semangat, tapi jangan letarlek gitu loh. Bahkan Ibnu Hazm aja enggak berpendapat demikian, karena kita terlalu semangatnya jadi begitu. Jadi lihat apa hikmahnya. Jelas ini hadirin. Terakhir, tadi kan saya bilang dua terakhir. Nah ini terakhir, kata para ulama, sunnah ini menunjukkan bahwa kita untuk bisa menjalankan sunnah ini di hadis ini nih, itu pun harus mengerjakan sunnah-sunnah yang lain. Ya mungkin bukan waktunya kita jelaskan di sini. Contoh, ambil secukupnya. Nah itu. Karena untuk bisa sapu bersih, dari awal kita nggak boleh salah strategi ngambil nasi, kita nggak boleh salah strategi ngambil lauk, kita nggak boleh ngambil lauk dengan hawa nafsu atau lapar mata aja, mau numpuk aja. Untuk bisa mengamalkan sunnah ini, dari awal kita harus proporsional. Makanya para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa salah satu sunnah Nabi itu makan itu sesuai dengan porsi dan kebutuhan. Itu porsi dan kebutuhan. Yang bikin masalah adalah ketika kita overdosis, akhirnya kita nggak bisa menyelesaikan sesuai kebutuhan. Kalau memang kita hanya biasa makan 4 suap, ambil nasi 4 suap, jangan banyak-banyak, yang penting habis tuh nasi. Kalau biasa makan 2 suap, ya 2 suap aja ambil. Jadi proporsional. Dan ambil dikit-dikit dulu, kalau ternyata enak kurang, tambah lagi. Jangan langsung diambil semuanya, gak habis. Nah itu jadi masalah. Itu gak berkah. Jadi makan itu sesuai dengan kebutuhan. Dijelaskan Pak Lama, makan itu kebutuhan. Ini kita yang jadi masalah hari ini. Ini karena salah filosofi. Makanan itu terjadi pergeseran makna dari sesuai kebutuhan dan untuk menyambung tenaga, menyambung energi, berubah menjadi gaya hidup. Nah itu jadi masalah. Dari kebutuhan hidup berubah jadi gaya hidup. Makanya muncullah banyak penyakit yang repot-repot itu. Kalau makanan itu kembali ke kotaknya, kebutuhan hidup, maka insya Allah ada banyak penyakit itu yang gak mampir ke kita dengan izin Allah gitu. Sekarang kan udah gaya hidup. Kalau kebutuhan, kita gak akan terlalu ambil pusing enak apa gak enak, karena saya butuh. Ya enak alhamdulillah, gak enak gak masalah. kita gak akan ribet, kita akan lihat gizinya gimana, saya butuh gak ini. Tapi kalau udah gaya hidup, oh, ribet banget jemaah. Itu jadi PR kita. Dan ini yang perlu kita camkan. Kita baru bisa mengamalkan sunnah ini kalau kita ambil sesuai dengan kebutuhan, nggak berlebihan. Itu poin. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita diberikan hidayah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan juga pelajaran penting ini nih, syaitan itu ada di mana-mana hadirin. Hati-hati. Dan solusinya adalah kembali kepada Allah dan berusaha mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mulai mengerjakan tsunami dari keseharian. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'.